Bagaimana caranya untuk tidak menjadi tahanan masa lalu? Dengarkan ini ya. Kalau yang tanya itu anak muda itu lucu sekali. Masa lalunya berapa lama? Ada anak SD, saya tidak bisa move on dari masa lalu. Masa lalunya berapa tahun yang lalu? Kena gini. Tapi anak muda itu kalau tidak aneh tidak disebut anak muda. Oke. Anak muda itu merasa sudah tahu semua, padahal masih terbatas kemampuannya. Okay? Tidak mau dinasihati, padahal masih kurang nasihat. Itu anak muda. Tapi itu bukan alasan untuk minder loh ya. Semua perubahan besar dalam kehidupan ini dicapai oleh anak muda yang tidak tahu batasan. Yang tidak dibatasi. Orang tua itu loh yang bilang, gak boleh, gak bisa. Coba sekarang anak muda, gak tahu batasan. Dia gak bisa nyanyi. Pokoknya nggak bisa nyanyi, gitu kan? Kalau dia nyanyi orang bilang, ada kaleng jatuh gitu. Nah, oke. Okay. Tapi dia ikut American Idol, loh? She bang, terkenal nggak? Seluruh dunia, itu loh. Jadi anak muda itu memang begitu sikapnya, tidak tahu batas. Tidak mengenal batas, tidak suka dibatasi, sehingga mereka bilang apa? Anti mainstream. Padahal bapaknya pegawai negeri, gajian mainstream. Oke? Okay? Nah, dan dia akan menikah dan membiayai kehidupan dengan biaya mainstream. Membiayai yang mainstream. Puskesmas, dokter, itu pasti semua mainstream. Tapi anak muda. Nah, sekarang anak muda yang harusnya agresif, giat, ini menembus, menerobos, lalu bertanya, bagaimana supaya tidak jadi penjara, tidak dipenjara di masa lalu. Pantas gak? Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Berarti siapa ini anak muda yang mengeluh tentang dipenjara di masa lalu? Jenis anak muda seperti apa? Yang menderita. Orang lemah. Orang lemah. Anak muda gak begitu. Paling tidak anak muda yang saya kenal dulu sebagai Mario kecil, Mario muda, Mario Teguh yang profesional sampai sekarang. Atau teman-teman saya yang muda-muda. Enggak begitu. Agresif mereka. Dilarang ngebut sama orang tua, ngebut, nabrak gitu. Nabrak pohon. Pohon dirangkul gitu kan. Terus dengan samping pipi kirinya gitu. Terus pulang wajahnya enggak seimbang karena yang sini lebih besar. Itu anak muda ini gitu. Bukan tipe yang menyesali masa lalu lalu mengharapkan kembali. Bukan. Nah sekarang, dah kita tinggalkan dulu anak muda yang normal, yang hebat, yang agresif ini ke anak muda yang lemah. Oke. Satu, anak muda yang lemah akan lemah dalam hal apapun. Anak muda yang lemah, dia akan lemah di pelajaran karena dia terintimidasi oleh teman yang suka main, dia nggak belajar. Ikut. Anak muda yang lemah akan berbahasa jelek, karena begitu berbahasa baik, teman-temannya yang kasar, kurang ajar, membulinya. Sehingga dia terpaksa ikut bahasa kotor. Gitu toh? Dia dulu dibesarkan di keluarga untuk bilang, I love you mommy, I love you daddy, gitu. Gitu. Apa kabar bunda, I love you. Ini sama teman-temannya dibully. Kalau dia lemah, tidak dilakukannya lagi. Jadi anak lemah memang akan lemah terus. Penjara dari masa lalu itu. Penjaranya buruk atau baik, itu jadi penjara. Ada ambil dua anak lemah ini, dua-duanya lemah. Yang satu, hidup masa lalunya baik. Bisa jadi penjara nggak? Bisa. Kalau sekarang jelek, dia bilang, kenapa masa lalu tidak bisa kembali? Tuhan, kembalikanlah aku ke masa lalu. Jadi penjaranya di masa kini atau masa lalu? Masa kini. Ini anak lemah memang akan lemah dalam segala. Nah, yang malah selalunya buruk. Yang ngakal, yang menyepelekan orang tua, menipu orang tua, ngakalin guru, jebak guru. Gitu. Ya, teman-temannya disuruh keluar dari kelas, gurunya masuk, ditutup, diikat pintunya, terus teman-temannya pindah ke kelas yang kosong nunggu gurunya. Gitu. Ini masalah gitu. Lalu dia sekarang dia menyesal, gitu kan? Bagaimana aku bisa baik aku dulu, gitu kan? Bagaimana aku begini aku dulu? Nah, anak muda ini lebih baik mana? Yang mau kembali ke masa lalu yang baik atau yang menyesali masa lalu yang buruk? Baik mana? Tuh. Jadi banyak anak muda kuat seperti orang lemah. Anak muda yang menyesali masa lalu yang buruk, takut melakukan apa-apa sekarang, itu sebetulnya nggak lemah. Kuat. Hanya dia takut mengulangi kesalahan masa lalunya. Nah sekarang masa lalunya sudah selesai dan dia sekarang jadi anak lebih baik, kenapa takut lagi? Jadi nasihat sederhananya, bukan masa lalu yang menentukan masa depan. Masa kini yang dihidupi dengan baik. Oke, satu lagi. Seperti apapun masa lalu sudah berlalu, besok belum terjadi. Berarti orang kalau mau memperbaiki kehidupannya, melakukan yang baik hari ini supaya besok lebih baik. Coba ya, ini kemarin, ini hari ini. Hari ini kan akan jadi kemarin toh, besok akan jadi hari ini. Gini terus nih. Nah, hari ini baik, ini datang, ini kembali. Terus begini, baik, kembali. Kalau ini baiknya terus ngumpul ke masa lalunya berubah toh? Baik. Karena masa lalu yang jelek ini akan terdorong jauh ke samping, karena masa-masa kini yang baik yang menjadi masa lalu. Sekarang hari apa? Rabu. Kemarin apa? Selasa. Selasa. Selasa saya jadi orang baik, melakukan banyak hal. Masa lalu saya baik, Selasa. Good. Sebelum Selasa? Senin. Itu baik juga, saya sibuk, baru kasih seminar, baik. Nah, masa lalu saya waktu saya nakal, umur 16 tahun saya, sudah lupa. Karena kesibukan saya membangun setiap hari yang baik, sudah mendorong yang tidak baik jauh. Berarti anak-anak muda yang hebat, yang masih mengeluhkan masa lalu, berarti dia tidak aktif, tidak sibuk, tidak membangun selah. Jadi tidak ada ganjel antara memori yang jelek dengan kehidupan yang sekarang. Jadi aktif, bangun apapun, lakukan apapun supaya memori jangka lama, masa yang lama itu tertutupi oleh hal-hal baru yang baik. Gitu.